panikale oreng mature acuel sotole entar de cebe acuel soto acuel sate tore serase melia pole bule acuel sate mature kecap nomor situng sate na campur lontong seta meleta ontong bule panikale oreng mature acuel sotole entar de cebe mbak apa kayak sombong gak mbak tak mele sate mbak rogi mbak rogi sampai tak mele sate saya coba Gena 10 ae. Aduh. Ketin ongku, manis ongku, jeleng sedep raben semlede kabule. Sopan ongku, alek manis toto resapana. Om sate serasa tapi tak penting rom semele sampai tanang bulat satu socin sate mar ke bulu mata mar ke bibir ben pami sema aduh bule sampai lupa bule panikale orang mature acuel sotole entar de cebe acuel soto acuel sate tore serase melia pole bule acuel sate mature kecap nomor situng sate na campur lontong seta meleta ontong bule panikale orang mature acuel sotole entar de cebe manis ongku jeleng sedep raben semelede kabule sopan ongku alek manis totor sapana aduh rom sate seerasa tapi tak penting rom semele sampai tanang bule tasotu socin sate mar ke bulu mata mar ke bibir ben pami sema aduh bule sampai lupa bule panikale orang mature acuel sotole entar de cebe.